Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar seluruh radio yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita mendalami agama yang mulia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan pokok-pokok dinul Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang bahaya Syiah. Para talabatul ilmi, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, judul yang kita bahas tentunya adalah juga bertepatan dengan kejadian yang menimpa kepada saudara-saudara kita, sesama muslim, sesama ahli sunnah, sesungguhnya di seluruh penjuru dunia. Dan lebih khusus, apa yang menimpa kepada saudara kita di negeri Yaman, di kota Sokdah, di Demak, yang merupakan satu tempat berkumpulnya para penuntut ilmu di seluruh penjuru dunia. Dan itu insya Allah ada bahasan khusus. Tetapi bahasan yang saya akan bahas adalah Syiah, pengaruhnya terhadap Islam, baik terhadap agama atau terhadap kaum muslimin secara kehidupan kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang muslim selain ia mengetahui perkara yang hak, perkara yang benar, maka dia juga wajib mengetahui penyimpangan-penyimpangan. Seorang syair berkata, "Wabididdihi asyai'u iyatabayanu, awabididdiha al-asyai'u tatabayanu." Seorang syair mengatakan, dengan menyebutkan kebalikannya, dengan menyebutkan lawannya, sesuatu itu menjadi jelas. Mengetahui penyimpangan adalah termasuk manhaj Al-Quran, manhaj sunnah, dan manhaj para ulama. Allah Ta'ala senantiasa menyebutkan iman dengan kufur, menyebutkan tauhid dengan syirik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyebutkan sunnah dengan bidah, maksiat dengan taat, hak dengan batil. Hal itu menunjukkan bahwa seorang mukmin harus mengetahui kedua-duanya. Antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dan bidah. Maka lihat di dalam surat yang pertama, itu surat Al-Fatihah, antara Allah Ta'ala mengatakan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, maka setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan jalan yang tidak lurus, jalan yang dimurkainya, jalan yang tidak diridhoinya. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan Islam, sunnah, jalan yang diridhoinya. Demikian juga kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah Ta'ala mensifati orang-orang bertakwa dan menyebutkan sifat orang-orang bertakwa, maka Allah Ta'ala menyebutkan sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang munafik. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan kita bertauhid, maka Allah Ta'ala melarang kita syirik menyekutukannya. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar kita komitmen kepada sunnah. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar tidak terjerumus kepada bid'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar berpegang teguh kepada sunnah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan bid'ah. Dan lihat kepada ungkapan para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan mereka para sahabat berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Mereka mengatakan, "Ikutilah dan janganlah engkau membuat perkara yang baru." Jadi senantiasa ketika para ulama menyebutkan kebenaran, maka mereka juga menyebutkan kesesatan. Maka demikian juga kita mengungkap tentang hakikat Syiah, dan terutama Syiah Rafidhah, atau juga dikenal dengan Syiah Ja'fariyah, atau juga dikenal dengan Syiah 12 Imam. Maka tujuan utamanya agar seorang muslim bisa menjaga kemurnian keimanannya, keislamannya, dan menjaga kemurnian berpegang teguh di atas sunnah. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, walaupun dalam kalimat yang singkat, saya ingin menjelaskan tentang bahaya Syiah akidatan wa jisman, yaitu bahaya Syiah Rafidhah paling utama terhadap akidah kaum muslimin dan terhadap jiwa kaum muslimin. Syiah yang para ulama telah membahas dalam berbagai kitab, dan kita pun bisa membaca dari kitab-kitab mereka, adalah sebuah ajaran yang sesungguhnya telah disepakati menyimpang dari Islam, menyimpang dari sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum kita menjelaskan secara singkat bagaimana Syiah dengan kaum muslimin, bagaimana Syiah dengan Ahlus Sunnah, kita akan sebutkan secara singkat bagaimana munculnya ajaran Syiah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, perkara yang kita tidak boleh melupakan kepada apa-apa yang diperingatkan Allah taala di dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya Allah taala berfirman, "Walan tarba ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani selamanya mereka tidak akan ridho terhadap orang-orang beriman, terhadap kaum muslimin, sehingga mereka, kaum muslimin, mengikuti agama mereka. Maka ini adalah merupakan peringatan dari Allah taala. Dan orang-orang kafir di dalam ayat Al-Quran telah dinyatakan bahwa mereka akan senantiasa menghancurkan kaum muslimin dan berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin. Sebab Allah taala telah menjelaskan bahwa orang-orang kafir bagi orang-orang beriman aduan mubina, bahwa orang-orang kafir bagi kamu, bagi orang-orang beriman adalah musuh yang nyata. Mereka senantiasa akan menjadi musuh buat kita. Dan dari bagian sejarah ini, dan dari sebagian kisah ini, bahwa ketika orang-orang Yahudi mereka dilaknat oleh Allah taala menjadi manusia yang tersiar di muka bumi ini, sebagaimana Allah taala mengkisahkannya dalam surat yang ke-17 ayat 3 dan setelahnya. Maka mereka mencoba mendatangi kota Madinah dengan satu harapan bahwa Nabi tetap diutus dari mereka. Karena di dalam Taurat dan Injil telah disebutkan bahwa Allah taala akan mengutus seorang nabi di akhir zaman di sebuah kota, di sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya. Maka orang-orang Yahudi datang ke Madinah dengan satu harapan, dengan satu cita-cita bahwa Allah taala tetap akan mengutus seorang nabi dari mereka. Sehingga mereka menghabarkan kepada manusia di muka bumi ini dan memberitakan kepada manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk kepada orang-orang Kufar Quraisy dan kepada orang Parsi dan Rum, akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad. Tetapi tatkala Allah taala mengutus seorang nabi bukan dari mereka, maka mereka mengingkarinya. Oleh sebab itu Allah taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Fala ma'arafu bihi kafaru. Sehingga tatkala mereka tahu tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kufur. Maka disinilah orang-orang Yahudi mulai membuat rekayasa. Mulai membuat tipu daya. Mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebar fitnah. Sampai dalam bagian potongan sejarah, Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Hasr sebagai bukti bahwa orang-orang Yahudi terusir dari Madinah. Maka mereka pun menjadi manusia yang terpencar di muka bumi ini. Menjadi manusia yang hina. Menjadi manusia yang tidak punya sejengkal tanah pun di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam potongan sejarah itu dibuktikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan dan menghabarkan akan terjadi fitnah di tengah-tengah umat ini. Dan awal fitnah itu terbunuhnya dan syahidnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terbunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Maka syahidlah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dikisahkan dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ketika Umar bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang mengetahui fitnah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Hudzaifah mengatakan, ana ya amirul mu'minin innaka lajari. Maka Hudzaifah mengatakan, aku wahai amirul mu'minin. Maka Umar mengatakan, sungguh engkau begitu cepat menjawab. Faqala Hudzaifah, fitnatu rajuli fi malihi wa ahlihi wa jiranihi tukaffiru as-salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka Hudzaifah mengatakan, yaitu fitnah seseorang dari keluarganya, dari hartanya, dari tetangganya yang akan dihapus dengan salat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi Umar mengatakan, bukan fitnah yang ini yang aku tanyakan. Walakin al-fitnatu allati tamuju kama yamujul bahr. Tetapi fitnah yang dia adalah bagaikan gelombang lautan. Fitnah yang kondisinya adalah sebagai gelombang lautan. Maka Hudzaifah pun mengatakan, saya tahu. Wa bainaha wa bainaka baban. Inna bainaka wa bainaha baban. Sesungguhnya di antaramu dengan fitnah ini ada pintu. Faqala Umar, hal tuktahu am tuksaru? Qala tuksar idan tuktahu abada. Maka Umar bertanya, apakah pintu fitnah ini akan didobrak atau dia dibuka biasa? Maka Hudzaifah mengatakan, didobrak. Maka Umar mengatakan, kalau begitu pintu fitnah ini akan terbuka. Maka Hudzaifah mengatakan, saya yakin bahwa Umar tahu bahwa pintu akan terbukanya fitnah adalah wafatnya beliau. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam bagian sejarah ini, ketika wafatnya, syahidnya Umar ibn Khattab, dibunuh oleh seorang Yahudi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Maka sejarah menyebutkan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengisyaratkan kepada 6 orang untuk mengangkat seorang khalifah. Termasuk di dalamnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka terpilihlah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang ia melihat pintu fitnah. yang ia melihat terbukanya pintu fitnah. Maka dia mendatangi kota Kufah. Lalu dia berpura-pura menjadi seorang muslim dan menampakkan keislamannya. Maka disinilah seorang yang sejarah membuktikan ia merupakan cikal bakal dari ajaran Syiah adalah dengan sosok seorang Yahudi yang menyembunyikan kekafirannya, berpura-pura Islam. Dialah Abdullah ibn Saba ibn al-Aswad al-Yamani al-Sun'ani al-Yahud. Di saat terjadinya fitnah dan mulai munculnya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, dan kita harus memahami tentang poin ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Abdullah bin Sabah laknatullah ketika awal-awal akan memunculkan ajaran Syiah yang merupakan panjangan dari ajaran Yahudi, dia menempuh dengan dua cara. Karena memang dua cara ini merupakan cara yang paling mudah dipakai hatta oleh setiap orang hari ini dalam rangka menggulingkan sebuah kekuasaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Abdullah bin Sabah laknatullah yang di sini punya konspirasi dengan orang-orang Khawarij yang merupakan pemikiran yang berawal dari seorang yang bernama Dzulhuwaisirah, memunculkan dua perkara. Karena Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dituduh dengan dua perkara, dan fitnah yang dimunculkan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu di antaranya adalah tuduhan dikatakan bahwasanya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu adalah nepotisme, mengangkat orang-orang terdekat yang merupakan keluarga dari Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dianggap dalam berbagai pembagian tidak adil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Abdullah bin Sabah laknatullah memunculkan untuk memasukkan pemikirannya dengan dua cara. Cara yang pertama, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Karena penamaan ini, karena kalimat ini adalah perkara yang tidak akan diingkari oleh setiap orang. Karena pengingkaran kemungkaran merupakan bagian dari iman. Bahkan merupakan sifat yang khusus bagi umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian yang kedua adalah at-ta'nu fi Utsman, at-ta'nu fi khilafatihi. Kemudian Abdullah bin Sabah laknatullah yang konspirasi dengan orang-orang Khawarij sehingga dinyatakan Khawarij Sabaiyah mencacati dan menyebarkan fitnah tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tentang Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sejarah membuktikan konspirasi dua kekuatan ini, Abdullah bin Sabah yang merupakan cikal bakal dari ajaran Syiah dan berkonspirasi dengan orang-orang Khawarij, maka terbunuhlah Utsman radhiyallahu taala anhu. Terbunuhlah Utsman radhiyallahu taala anhu di tangan orang-orang Khawarij Sabaiyah. Syahidlah Utsman radhiyallahu taala anhu. Yang sesungguhnya seluruh tuduhan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu adalah tidak benar. Sebab kalau kita melihat kepada apa-apa yang terjadi di sisi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu tidaklah dia memberikan pemberian kepada keluarganya kecuali dari hartanya. Karena sejarah membuktikan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang kaya, dan dialah yang mengimpakan 1/3 hartanya ketika perang yang sangat sulit. Dan ketika dia menjadi khalifah, dia berkata di depan kaum muslimin bahwa yang aku berikan kepada keluargaku, bahwa yang aku pakai, bahkan sebagian yang diberikan kepada orang-orang du'afa adalah bukan harta negara, tetapi hartaku. Dan para sahabat mengatakan, qalu aina'am. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah syahidnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka orang-orang Rafidah yang sesungguhnya adalah bersekongkol dengan orang-orang Khawarij, mereka berada di Basrah dan mereka berada di bawah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam arti yatakatta, mereka bersembunyi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Abdullah bin Sabah, yang ini adalah merupakan rekayasa orang-orang Yahudi, yang ini adalah merupakan tujuan orang-orang Yahudi mengambil kesempatan emas. Bagaimana Abdullah bin Sabah laknatullah menyalakan fitnah, menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini cara yang mereka tempuh. Maka Abdullah bin Sabah laknatullah sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama menempuh 6 langkah utama bagaimana memporak-porandakan kaum muslimin, bagaimana menghancurkan akidah kaum muslimin, dan bagaimana mengalirkan darah kaum muslimin. Yang pertama, bahwa orang-orang Yahudi atas tangan Abdullah bin Sabah, dia berpura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman untuk menyebarkan akidah Yahudi. Yang kedua, ketika muncul khalifah yang ketiga yang tadi ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka menyebarkan fitnah bahwa Utsman begini begini begini, maka terbunuhlah Utsman, syahidlah Utsman. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, maka disinilah Abdullah bin Sabah mulai memunculkan ajaran, di mana ajaran yang pertama yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah tentang masalah wasiat. Itu yang dimaksud adalah wasiat tentang iman. Bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah mewasiatkan kekhalifahan, keimaman kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu menyebarkan tuduhan bahwa Abu Bakar, bahwa Umar, bahwa Utsman, mereka adalah penggasab yang mengambil kekuasaan Ali bin Abi Thalib, yang mengambil keimamahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berdasarkan kesepakatan orang-orang Syiah bahwa Abdullah bin Sabah adalah orang yang pertama memunculkan tentang masalah wasiat. Lalu Abdullah bin Sabah lanatullah mengajarkan berbagai ajaran-ajaran yang menyimpang, mengatakan Ali adalah Tuhan, mengatakan bahwa malaikat Jibril alaihi salam salah dalam menyampaikan wahyu, mestinya kepada Ali bin Abi Thalib, ternyata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kisah tentang Syiah, berawal dari seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Yang Syiah ini secara nama begitu banyak, yang para ulama telah mengatakan tidak kurang dari 360 sekian sekte, sekte Syiah. Walaupun yang dikenal di telinga kita mungkin secara nyata ada 3 sekte, walaupun banyak, tetapi mungkin yang sampai ke telinga kita hanya 3. Itu Syiah Rafidhah, Syiah 12 Imam, dan Syiah Zaidiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara sekian sekte Syiah, yang 360 sekian sekte, yang paling dekatnya adalah Syiah Zaidiyah. Karena Syiah Zaidiyah dianggap paling dekat kepada Ahlus Sunnah, karena mereka awalnya tidak mengkafirkan 3 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hanya dalam keyakinan mereka bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu lebih berhak untuk imamah dan khalifah ketimbang khalifah yang 3. Tetapi dalam kenyataannya hari ini, Syiah Zaidiyah adalah Rafidhah. Sebagaimana apa yang terjadi di negeri Yaman, di kota Sa'dah Al-Husi, sesungguhnya awalnya mereka adalah Zaidiyun, orang-orang Zaidiyah. Tetapi sekarang mereka adalah Rafidhah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi ini adalah merupakan rekayasa, merupakan kepanjang tanganan dari orang-orang Yahudi bagaimana menghancurkan kaum muslimin. Karena menghancurkan kaum muslimin harus dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi akidahnya, pemahamannya, yang kedua tentunya adalah dari sisi fisiknya. Karena orang Yahudi akan melancarkan teror kepada kaum muslimin, baik dalam teror irhab fikri, pemikiran, ataupun irhab jasadi, teror dalam bentuk fisik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingin menjelaskan secara singkat, bagaimana Syiah dengan Ahlus Sunnah? Bagaimana Syiah dengan kaum muslimin? Maka Syiah punya dua rekayasa. Orang-orang Rafidhah punya dua rekayasa. Punya pengaruh buruk kepada kaum muslimin. Pertama dari sisi akidah. Pertama dari sisi agama. Dan kita akan buktikan. Syiah dengan Ahlus Sunnah memiliki perbedaan yang sangat jauh. Memiliki perbedaan yang sangat jauh bagaikan timur dengan barat dengan kaum muslimin. Dan saya akan sebutkan dalam kalimat yang singkat ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, dari sisi masdar talaki. Dari sisi sumber hukum. Kita sebutkan dalam tiga pokok. Pokok yang pertama, antara Syiah dengan Ahlus Sunnah dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Syiah memiliki perbedaan dengan Ahlus Sunnah secara umum dalam beberapa sisi. Sisi yang pertama, keumuman orang Syiah, terutama orang-orang Rafidhah, meyakini bahwa Quran yang ada di sisi Ahlus Sunnah itu muharrab, mubaddal, naqis, fihi ziyadah. Bahwa Quran yang ada di sisi Ahlus Sunnah itu ada kekurangannya, ada penambahannya, ada perubahannya. Di antara yang mereka katakan, yang mereka sebutkan, bahwa Quran yang ada di sisi Ahlus Sunnah itu dibuang ayat-ayat wasiat. Bahkan dalam gulat orang-orang Rafidhah, bahwa para nabi, para rasul itu diutus untuk membela Syiah. Bahwa seluruh para nabi, para rasul untuk menyampaikan wasiat kepada Ali. Namun sayang tidak ada seorang nabi pun yang menyampaikan wasiat ini. Bahkan mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan wasiat ini. Sehingga dalam ungkapan seorang pembesar Syiah, mereka mengatakan, wahai Rasul, wahai baginda Nabi, seandainya engkau menyampaikan wasiat. Seandainya engkau menyampaikan wasiat. Karena mereka menuduh Nabi SAW tidak menyampaikan wasiat. Dan khilafah yang tiga, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dianggap telah merubah sebagian ayat-ayat dan telah membuang sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan wasiat. Walaupun kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala berdasarkan penelitian bahwa tidak ada yang tahu Quran yang khusus bagi orang Syiah kecuali orang-orang khusus. Dan apabila ditanya keumuman orang-orang Syiah, maka mereka akan mengingkarinya. Iman disebabkan dia tidak tahu. Iman disebabkan mereka berbuat takiyah di depan Ahlus Sunnah. Hanya saja kita bisa melihat dalam bukti-bukti bahwa orang-orang Syiah, mereka merasa ragu menghafal Quran yang ada di tangan kita. Dan mereka pun tidak memberikan motivasi untuk menghafal Al-Quran yang ada di tangan kita. Ini adalah merupakan bukti bahwa orang-orang Syiah ragu dengan Quran yang ada di depan kaum muslimin. Dan ini bisa diungkap dalam ungkapan mereka. Bahwasanya mereka adalah ragu dengan Quran yang ada di tangan kaum muslimin. Maka dari sisi ini adalah berbeda. Kedua, mereka meyakini bahwa Quran bisa dimansuh dengan ungkapan imam yang 12. Quran bisa ditakhsis, bisa ditakyid dengan ucapan imam yang 12. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa imam yang 12 mendapatkan wahyu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapannya, maka perkataannya bisa memansuh Al-Quran. Dan ini telah dinyatakan dalam kitab Al-Kafi oleh salah seorang pembesar Syiah. Anna haditha kulli wahidi minal immati zahirina qawla Allahi azza wa jala. Lakhtilafa fi akwalihim. Sama lihtilafa fi qawlillahi ta'ala. Di mana pembesar orang Syiah mengatakan, setiap ucapan dari salah seorang imam yang 12 itu adalah seperti ucapan apa artinya, merupakan firman Allah Ta'ala. Yang ia adalah akan bisa memansuh, menjadi pentaksis, penghusus, dan dia adalah sebagai pentakid. Dan ini berbeda dengan keyakinan Ahli Sunnah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islama dina. Jadi ini sangat berbeda. Kedua, bahwa orang-orang Syiah meyakini bahwa Al-Quran turun untuk mereka, turun untuk membela mereka, dan turun untuk membantah musuh mereka. Maka dengan itu, datanglah penafsiran-penafsiran yang sangat rancu. Apabila ayat-ayat berupa pujian, maka mereka alamatkan kepada Ali. Apabila ayat-ayat berupa celaan, maka itu adalah kepada selain Ali, tetapi kepada para sahabat. Seperti orang-orang Syiah menafsirkan ayat dalam surat yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, qalu Ali, ghairul maghdub Umar, waladhalin Abu Bakar. Inna allaha ya'murukum an tadbuhu baqarah. Qalu al-baqarah ya Aisyah. Yu'minuna bil jibti wa tagut. Al-jibtu Abu Bakar wa tagut Umar. Setiap ayat yang di situ ada celaan, maka mereka menafsirkannya sebagai celaan kepada selain Ali. Dan setiap ayat yang di dalamnya pujian, maka mereka alamatkan kepada Ahlul Bait yang mereka katakan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana itu tertulis dalam kitab-kitab mereka, dalam penafsiran-penafsiran mereka. Seperti ayat mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan, al-bahraini al-Hasan wal Husain. Dan ayat-ayat yang lain. Yang ini adalah jelas. Bahkan dalam keyakinan orang-orang Syiah, terutama Syiah Rafidhah, Syiah 12 imam, mereka meyakini Al-Quran tidak bisa terjemahkan dan ditafsirkan kecuali melalui Al-Qaim. Al-Qaim yang dimaksud adalah para imam mereka. Maka tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir Abdullah bin Umar, tafsir Mujahid, tafsir Imam Ikrimah dan sebagainya, tidak ada timbangan di sisi mereka. Tafsir bisa dikatakan sah apabila tafsir itu datang dari imam yang 12. Maka di sini menunjukkan antara Ahli Sunnah dengan Syiah adalah berbeda. Ini dari masdar yang pertama, yaitu Quran. Masdar yang kedua adalah sunnah, hadis. Maka orang-orang Syiah dengan ahli sunnah sangat berbeda dari sanad hadis. Pertama, di mana orang-orang Syiah berkeyakinan para sahabat seluruhnya kafir kecuali 4 orang. Ali bin Abi Thalib, Miqdad, Salman Al-Farisi, Abu Dzar. Maka mereka meyakini seluruh sanad hadis selain dari salah satu yang 4 ini, maka semuanya adalah dhaif. Semuanya adalah tidak bisa dipakai, karena mereka telah menganggap kafir. Oleh sebab itu para ulama mengatakan jelas pengingkaran Syiah kepada hadis ketika mereka mengkafirkan para sahabat. Karena ketika mereka mengkafirkan pembawa agama ini, maka otomatis mereka mengingkari apa yang dibawanya. Jadi sangat beda, ini dari sisi sana. Yang kedua, bahwa orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah 12 Imam, Syiah Ja'fariyah tidak mensyaratkan dhabit, tidak mensyaratkan ittisal sanad di dalam hadis. Tetapi hadis semata-mata diriwayatkan dari 12 imam, maka hadis itu secara otomatis sahih. Jadi beda dengan kita. Dengan ahlu sunnah tentang hadis. Jadi sangat beda tentang rijal hadisnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sumber hadisnya pun berbeda antara kita dengan ahlu sunnah. Ketiga, ijma. Dari sisi ijma pun berbeda. Karena ahli sunnah menetapkan ijma sahabat. Ijma para ulama. Ijma para sahabat, ijma para tabi'in. Tetapi mereka tidak menetapkan ijma ini. Mereka mengatakan ijma hanya ada dalam imam yang 12. Nah sekarang kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah mungkin kita akan menyamakan antara Syiah dengan ahli sunnah dari sisi sumber hukumnya? Maka oleh sebab itu, para ulama dari waktu ke waktu, keumuman mereka, ketika mereka diajak untuk berdebat, bermunakosah dengan orang Syiah, maka mereka menolaknya. Al-Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu ta'ala berkali-kali diajak untuk berdebat dengan orang Syiah. Syekhuna Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala diajak, tetapi senantiasa menolaknya. Kenapa? Karena bagaikan timur dengan barat, sumbernya tidak sama, usulnya tidak sama, karena akan menjadikan bahasa kita jaka sembung bawa golok, tidak nyambung, karena usulnya berbeda, karena sumbernya adalah berbeda. Nah, sehingga dalam poin yang pertama ini tidak mungkin untuk disamakan perbedaan Syiah dengan ahlu sunnah seperti perbedaan di antara imam yang 4. Mungkin dulu orang bisa ditipu, sekarang tidak bisa. Dulu mungkin orang Syiah bisa berpura-pura di depan ahlu sunnah, tetapi sekarang kita tidak bisa. Kenapa? Bukti tulisan, bukti perkataan, bahkan bukti visidi lisan para ulama Syiah, para pembesar Syiah pun telah ada. Tidak bisa. Dan ini dia poin yang pertama. Poin yang kedua, perbedaan dari sisi ibadah. Karena kalimatnya singkat mungkin hari ini. Perbedaan dari sisi ibadah. Kenapa saya membedakan? Di antara ahli sunnah ada perbedaan, tapi sifatnya adalah isi hadiah. Tetapi ada perbedaan dengan orang Syiah dari sisi ibadah yang signifikan, yang sangat jelas dan jauh. Pertama adalah azan. Mungkin antum belum mendengar, tapi saya mendengar dengan dua telinga saya selama 4 tahun. Jadi kalau ada orang Syiah yang mengingkari perbedaan azan, dia imam tidak tahu Syiah atau berpura-pura penipu. Sebab saya dengan telinga saya, dan saya lewat ke masjid-masjid orang Syiah. Mereka azan berbeda, di antaranya dalam azan subuh. Ahlu sunnah mengatakan, as-salatu khairu minan naum. Dan mengatakan, hayya alal shalah, hayya alal falah. Maka mereka merubahnya dengan, hayya ila khairil amal. Hayya ila khairil amal. Hayya ila khairil amal. Apakah di antara imam yang 4 ada yang berbeda adannya? Tidak ada. Apakah di antara ahlu sunnah ada yang berbeda adannya? Tidak ada. Tapi orang Syiah berbeda. Mereka juga menambah dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah, mereka menambah dengan asyhadu anna aliyan waliyullah. Adanya beda. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Kalau antum tidak mendengar, saya mendengar. Beda. Dari sisi adzan. Jelas. Karena penambahan ini tidak pernah terjadi dalam kutub ahlu sunnah. Dalam kitab ahlu sunnah, dalam lisan ahlu sunnah. Adanya hanya dalam orang-orang Syiah. Kedua, perbedaan di dalam sholat. Sholat orang Syiah bermacam-macam. Yang paling ketara, mereka tidak menyimpan tangan di atas dada. Tidak begini. Mereka melakukannya adalah irsal begini. Sepanjang sholat. Bahkan mereka ada sholat yang tidak memakai ruku dan sujud. Dan berbagai kaifiyah sholat yang berbeda dengan ahlu sunnah. Ini dari sisi ibadah. Sebutkan aja dua. Ini beda dengan ahlu sunnah. Ketiga, dari sisi akidah. Orang Syiah menambah satu usul di dalam rukun Islam yang dinamakan al-imanu bi imamati Ali. Beriman kepada imamah Ali. Pamalam yu'min bi imamati Ali wa bi wasiyati ar-rasul ala Ali fahuwa kafirun riddatun an dinil Islam. Di mana orang Syiah sepakat. Orang-orang Rafidhah sepakat. Barang siapa yang tidak beriman kepada keimamahan Ali. Yang dimaksud, ya kita juga beriman. Ali sebagai khalifah yang 4. Tapi yang dimaksud, bahwa Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mewasiatkan keimamahan kepada Ali. Dan beliau yang paling berhak. Dan 3 imam berikutnya adalah merupakan penggasan. Yang tidak mengimani ini, maka menurut mereka adalah kafir. Ini sangat beda. Dari sisi akidah. Yang kedua, sekedar contoh-contoh saja. Antara Syiah dengan Ahlu Sunnah adalah apa yang dinamakan dengan akidatul badar. Ini memiliki 2 makna. Yang pertama, bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat lupa. Sebagaimana sebagian orang Syiah mengatakan bahwa khamr itu telah diharamkan dalam kitab-kitab berikutnya. Sampai satu ketika Allah Ta'ala dalam ucapan mereka diharamkan setelah turunnya ayat An-Nisa ayat 43. Maka mereka menetapkan sifat bada kepada Allah. Sedangkan umat Islam, kaum muslimin sepakat bahwa ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Allahu alimun bima kana wa bima sayakun. Allah Ta'ala tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan Allah Ta'ala apa tahu segala sesuatu yang terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Allah Ta'ala mengetahuinya. Tapi orang-orang Syiah menisbatkan sifat bada kepada Allah. Apa yang dikatakan di dalam akidah mereka yang dinamakan dengan akidah turajaah. Ini adalah seperti orang-orang Hindu ataupun Buddha. Akidah turajaah. Yang dalam keyakinan mereka bahwa yang mati bisa muncul lagi ke bumi. Bisa hidup kembali. Yang dinisbatkan para nabi, para rasul, dan imam yang 12. Yang ahlus sunnah kaum muslimin mengingkarinya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala dari sisi akidah. Mereka meyakini perkara-perkara yang sangat aneh. Di antaranya, yang wajib kita pahami, yang wajib kita ketahui adalah tentang keyakinan tanah Karbala. Mereka meyakini bahwa tanah Karbala itu adalah lebih afdol ketimbang Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Bahkan orang-orang Syiah memiliki keyakinan. Memiliki satu keyakinan. Bahwa berziarah ke kuburan Husain itu lebih afdol ketimbang ke Mekah Mukarramah, ke Baitullah. Dikatakan dalam sebagian ungkapan mereka, anna ziyarata qabril Husain ta'dilu 20 hajjatan wa afdalu min 20 umratan. Bahwa ziarah satu kali ke kuburan Husain lebih afdal ketimbang 20 kali haji dan lebih afdal ketimbang 20 kali umrah. Seorang pembesar Syiah ditanya, inni hajjatu 19 hajjatan wa 19 umratan. Ajabahu al-imam bi uslubin yushbihu syuhriyah qailan, hujji hujjatan ukhra wa tamir umratan ukhra. Taktubu laka ziyata qabril Husain. Maka dengan menjawab, ada orang bertanya, aku telah melakukan haji 19 kali dan telah melakukan umroh 19 kali. Lalu dia menjawab, hajilah sekali lagi, umrohlah sekali lagi, maka itu akan menyamai satu kali ziarah ke kuburan Husain. Bahkan mereka mengatakan wukuf di kuburan Husain tanggal 9 itu lebih afdal ketimbang wukuf di Arafah. Oleh sebab itu wukuf di Arafah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah hari ini itu adalah hanyalah takiyah. Karena mereka meyakini bahwa lebih afdal lihat ya. Ketika mereka mengatakan tentang Karbala, ittakhadallahu ardha Karbala haraman aminan mubarakan qabla an yakhluqallahu ardhal Ka'bah. Ya. Satu perkataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Husain Bahwasanya mereka mengatakan Allah Ta'ala telah mengambil dan telah menjadikan tanah Karbala sebagai tanah haram. Tanah yang penuh dengan berkah. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan Ka'bah. وَيَتَحِدُهَا حَرَمًا بِأَرْبَعَةِ وَإِشْرِينَ أَلْفَ عَامٍ. Mereka mengatakan kalimat-kalimat yang sangat jelas. Bahkan mereka mengatakan wala ta'zalu kadzalik hatta yaj'alaha Allahu afdhal ardin fil jannah. Dan akan terus seperti itu keutamaannya sampai Allah Ta'ala menjadikan tanah Karbala itu tanah yang paling afdhal nanti di surga. Oleh sebab itu sebagian orang mereka mengambil tanah Karbala mengaku mereka yang mereka bawa dalam setiap sholat mereka. Lihat ya, kalau antum mendapatkan orang-orang sih membawa kerikil kecil, maka sebagiannya mereka mengklaim itu adalah tanah Karbala dan mereka dijadikannya sebagai tempat sujud karena mereka meyakini bahwa sujud di Karbala adalah lebih afdal ketimbang sujud di tempat yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dari sisi akidah, dari sisi keyakinan. Dan hanya untuk menyempurnakan pembahasan bahwa sesungguhnya orang-orang Syiah mereka juga punya sikap yang berbeda dengan Ahlussunnah. Dan hal ini hanyalah untuk menjaga diri kita dan mempersiapkan diri kaum muslimin. Apa? I'tiqadu Syiah fi hilli dima'i wa amwali ahlus sunnah. Bahwa orang-orang Syiah meyakini ahlus sunnah dan memiliki sikap kepada ahlus sunnah yang berkaitan dengan jiwa kaum muslimin, jiwa ahlus sunnah adalah tiga hal. Pertama, mereka menghalalkan darah ahlus sunnah. Kedua, mereka menghalalkan harta kaum muslimin. Ketiga, mereka meyakini bahwa jasad ahlus sunnah adalah najis. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala dalam poin yang kedua ini, maka sekarang mereka bikin propaganda-propaganda buruk kepada ahlus sunnah. Di antara tuduhan ini, mereka menuduh ahlus sunnah adalah teroris. Terutama dinisbatkan kepada seorang ulama besar adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang timbul buku-buku yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menuduh ahlus sunnah adalah sebagai teroris. Hal ini adalah salah satu cara bahwa orang-orang Syiah menutup keburukan mereka. Padahal lihatlah dalam akidah mereka bahwa orang-orang Syiah meyakini ahlus sunnah adalah kafir. Ahlus sunnah adalah nasibi. Ahlus sunnah dituduh membenci Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan itu mereka mengkafirkannya. Lihat. Dikatakan oleh orang-orang Syiah tentang Ahlussunnah. Seorang pembesar Syiah yang bernama Abi Abdullah alaihissalam disebutnya oleh mereka. Seorang bernama Daud ibnu Farqad pernah bertanya kepadanya, "Ma taqulu fi qatli nasibi ay sunni?" Qala halalamud dam. Walakinni attaqi alayka in qadarta an taqluba alayhi hatian aw tughira fi ma'in likay la yashrubihi alayka faf'al. Seorang pembesar Syiah ditanya, apa pendapatmu tentang membunuh seorang nasibi atau sunni? Maka ia mengatakan halal darahnya. Tetapi aku, artinya sedikit memberikan wasiat kepadamu, kalau mampu ketika membunuh bersembunyi, atau setelah membunuh ditenggelamkan agar tidak ada yang tahu. Maka ini dibuktikan dalam sepanjang sejarah. Lihat dalam kitab Khianatus Syiah, ketika mereka menjadi satu wasilah, menjadi satu perantara dan ikut dalam pembunuhan kaum muslimin di Baghdad, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala, lebih dari 1 juta orang wafat dengan orang-orang Tatar, dengan tangan orang Syiah, yang pada waktu itu sampai banjir darah setengah betis, dan seluruh kaum muslimin di sekitarnya mendapatkan wabah dari bangkai kaum muslimin pada waktu itu. Lihatlah kaum Qaramithah yang menghadang orang-orang yang haji setelah menunaikan ibadah haji, dihadang oleh orang-orang Qaramithah Rafidhah, disembelih, dibunuh. Dan demikianlah mereka punya rencana-rencana yang jahat, sebagaimana orang-orang Husyun, orang-orang Syiah Rafidhah di sekitar Sa'dah, yang telah sekian lama mereka membuat perencanaan untuk mematikan dakwah Syekh Muqbil rahimahullahu Ta'ala. Dan saya punya 2 kisah dengan orang-orang Syiah pada waktu itu. Saya punya 2 kisah dengan orang-orang Syiah Rafidhah, di mana mereka benci sekali dan mereka punya banyak perencanaan. Suatu ketika saya naik mobil, waktu itu berdua dengan orang Malaysia, akan berobat ke Sa'dah. Tiba-tiba sopir itu bertanya, "Di mana kamu?" Saya katakan, "Di Syekh Muqbil." Lalu datanglah orang Syiah Rafidhah. Kata sopir ini, "Wallah, Syekh Muqbil imam." Kata orang ini, "La, walaysa imam, laysa min ahlil bait." Kata dia, "Dia bukan imam, dia bukan ahlul bait." Maka terjadi hisam dengan orang itu. Dan supir itu tetap mengatakan, "Gua imam." Dia imam, padahal dia orang awam. Merokok dia, tapi dia memuji Syekh Muqbil. "Dia imam." Sampai si itu marah dan dia melempar pintu mobil, lalu dia turun, pergi dan tidak mau naik mobil itu. Suatu ketika saya pergi ke Sa'dah berobat, lalu ada seseorang Rafidhah bertanya sama saya, "Anta Indonesia? Naam. Aina anta? Ana inda Syekh Muqbil." Lalu orang itu mengatakan, "Syekh Muqbil Hobbit," kata orang itu. Saya dengan spontan juga mengatakan, "Anta Hobbit. Kamu adalah Hobbit." Setelah saya ngomong itu, saya juga takut. Tapi saya spontan mengatakan, "Anta Hobbit." Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan mereka sudah punya perencanaan. Nah, ketika mereka melihat negara Yaman dalam kondisi kritis, dalam kondisi seperti ini, dan Presiden Yaman seolah-olah memberikan kekuasaan di tangan kaum muslimin di sana, maka mereka mengambil kesempatan untuk mengambil kaum muslimin Ahlus Sunnah di Damaskus. Dan ini adalah merupakan ciri mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat dalam harta. Dia juga mengatakan, kita ditanya tentang harta, "Qala khudh malu nasi bi haitsu ma wajadtahu wadfa ilaina al-khumus." Orang-orang Syiah Rafidhah juga mengatakan, "Ambillah harta Ahlus Sunnah nasibi di mana saja kamu mendapatkannya, lalu berikanlah kepada kami 1/5-nya." Jadi dianggap baik harta kaum muslimin. Kemudian mereka menganggap bahwa Ahlus Sunnah itu adalah najis. Kenapa? karena mereka melarang nikah dengan sunni. Karena dianggap ahlu sunnah itu adalah najis. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan kenyataan. Bahwa ahlu sunnah, bahwa kaum muslimin harus hati-hati. Harus senantiasa siap-siaga. Karena mereka tidak semata-mata berkaitan dengan berusaha untuk menyimpangkan akidah kaum muslimin. Tidak hanya mereka berusaha untuk menggelintirkan akidah ahlu sunnah, tetapi mereka juga akan mengambil jiwa ahlu sunnah, harta dan kehormatannya. Dan sejarah membuktikan. Walaupun hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana dalam sebagian nasihat Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah Ta'ala, hada zaman Si'atu Farisin. Memang hari ini ahli sunnah kaum muslimin harus berhati-hati. Karena memang hari ini mereka berada di dalam kekuatkasaran. Bukti-bukti yang berkaitan dengan penindasan kepada ahli sunnah seakan mati dengan berlalunya waktu. Tidak ada media yang mengungkap tentang keburukan-keburukan ini. Tidak ada media yang memunculkan perkara-perkara ini. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang menimpa kepada saudara kita di Damaj, ahlu sunnah di sana, kaum muslimin di sana, nyaris tidak ada pemberitaan, baik dalam bentuk tulisan, baik dalam bentuk majalah ataupun media yang lainnya. Karena memang ini adalah sebuah rekayasa. Tetapi kita harus hati-hati hari ini, di mana musuh-musuh Islam membuat opini lain. Dimunculkanlah tuduhan-tuduhan yang buruk kepada ahlu sunnah. Tuduhan-tuduhan yang buruk kepada salafiyun. Bahkan telah dimunculkan di beberapa televisi hari ini opini-opini di mana mereka telah mengatakan setelah memunculkan perbedaan dalam akidah, maka mereka akan melakukan ini dengan ini. Itu adalah semuanya dusta. Bahkan kita tahu, hatta ada penulis seorang kafir, kafirah, seorang wanita kafir, menulis tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan menyampaikan tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka ia mengatakan dalam bagian tulisannya, seandainya orang-orang kafir tahu, Amerika tahu tentang siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan mempelajarinya bukan dari musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi mempelajari dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, maka dengan secara yakin dia akan mengetahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang menjaga keadilan, menjaga darah manusia, menjaga darah kaum muslimin. Dan sebagai akhir dari pembahasan ini, saya menyampaikan kalimat. Satu ketika saya mendapatkan SMS. Yang SMS-nya pertanyaan begini. Ini Abu Qatadah yang Wahabi? Itu pertanyaannya. Maka saya dengan tenang, saya katakan, saya Muslim, Sunni, Salafi. Lalu dia jawab lagi, enggak, saya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Mujassimah, Mukafirah. Saya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Mujassimah, dia adalah yang gampang mengkafirkan orang. Saya jawab lagi, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Mujassimah karena menetapkan sifat ulu tingginya Allah di atas arasy, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Mujassimah. Karena seluruh ulama yang empat menetapkan sifat ulum. Lalu dia jawab lagi, dia mengatakan, enggak katanya. Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan mujassimah. Lalu saya tanya lagi, kalau antum teliti dalam kitab Tauhid, tidak ada pembicaraan tentang asma wa sifat secara khusus. Dan tidak ada pembicaraan tentang masalah itu. Tolong antum bacanya dengan benar. Antum sudah baca belum? Saya tanya di situ. Kata dia belum. Kata dia belum. Saya katakan tidak ada dalam kitab itu pembahasan secara khusus tentang asma wa sifat dalam arti penetapan sifat ulu dan yang tadi. Enggak ada. Lalu saya SMS, tolong antum ya bersilaturahmi datang ke Mahdiyah Usunnah Jalan Terusan Pasir sekian. Lalu setelah itu dia mengatakan syukron. Jadi ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perang opini. Jadi perang opini. Dan disinilah kita sebagai ahlu sunnah harus berhati-hati, dan seandainya kita punya waktu mungkin kita akan menyebutkannya dengan rujukan satu persatu berkaitan dengan bagaimana ungkapan mereka dan ungkapan pembesar Syiah tentang ahlu sunnah wal jamaah. Dan sekali lagi saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan hanyalah agar ahlu sunnah bersiap-siap untuk menangkal setiap rekayasa dalam bentuk pemikiran ataupun rekayasa dalam bentuk fisik, bahwa Ahlussunnah selamanya harus siap siaga. Kata Syekh Ali Hafidhahullah Ta'ala, ya, jangan kalian tunggu bagianmu. Maksudnya tahu gak? Jangan kita itu menunggu bagian yang menimpa kepada saudara kita menimpa kepada kita. Fastaiqidu, maka bangunlah, bersiap siagalah, bersiaplah pemahaman kita, akidah kita dimantapkan, pemahaman kita dimantapkan, dan kita tidak boleh artinya terlena, senantiasa kita harus berhati-hati. Allah Ta'ala alam. Ya, barangkali sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini sekilas berkaitan dengan bahaya Syiah yang melanda kepada kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.